بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله إياكم الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita semua untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, tidak ada amalan yang lebih agung setelah amalan fardu selain amalan duduk dalam majlis ilmu untuk mengkaji ilmu Quran dan Sunnah. Seperti yang diberitakan Nabi SAW ketika beliau menghampiri Ashabus Sufah, yakni orang-orang yang dia tinggal di Masjid Nabawi untuk terus belajar. Beliau beritakan kepada mereka, tidakkah kalian suka pergi pagi hari, sore hari ke pasar Aqiq untuk kalian kemudian pulang dengan membawa dua ekor unta. Dua ekor unta yang besar. Yang gemuk. Kata para sahabat, kami senang itu ya Rasulullah. Maka beliau sampaikan, afala yagdu ilal masajid. Tidakkah kalian suka pergi ke masjid? Fayaqra'u ayataini min kitabillah. Kalian baca dua ayat dari kitab Allah Ta'ala. Atau kalian mempelajari dua ayat dari kitab Allah Ta'ala. Maka itu pahalanya, kebaikannya. Seperti engkau pulang membawa dua ekor unta yang gemuk tadi. Kalau tiga ayat, seperti tiga ayat dan seterusnya. Na'afillah barakallahu fikum. Harus kita syukur pula. Allah berikan kesempatan nikmat ini. Nikmat kita dijadikan para penuntut ilmu. Ketahuilah. Allah Subhanahu wa taala beritakan, yang menyebabkan kalian nanti menjadi orang-orang yang mulia bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan orang tuamu, namun yang akan menjadikan kalian mulia nanti di akhir adalah karena ilmu yang kalian miliki. Maka di samping belajar ilmu, praktekkan ilmu tersebut. Sebab ilmu punya konsekuensi, menuntut untuk diamalkan. Kata Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini bisa jadi petunjuk bagimu, mengantarkanmu pada kemuliaan. Atau sebaliknya, Quran ini akan menjadi yang mencelakakanmu, hujjah bagimu. Yaitu ketika kita tidak amalkan ilmu yang kita dapati, berarti kita akan terkena hujjah dengan ilmu kita sendiri. Lihat ancaman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Dalam surat Saf ayat yang kedua, Allah ingatkan kita, wahai orang yang beriman, mengapa kalian tidak amalkan ilmu yang kalian amalkan, yang kalian tahu? Atau kenapa kalian tidak melakukan apa yang kalian ucapkan? Sudah ada ilmunya kalian, tapi kalian enggak mau mengamalkan. Allah katakan, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah Ta'ala. Kalian bicara, kalian tahu ilmu, tapi kalian tidak amalkan. Nah, yafila barakallahu fikum, satu sifat utama dan ciri utama para penuntut ilmu, yang benar-benar dia penuntut ilmu, akan ada padanya sifat tawadhu. Sifat tawadhu. Ini harus kita miliki. Sebab sifat inilah yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang bersifat tawadhu, pasti Allah akan angkat derajatnya sebab sifat tawadhu ini. Dan yafila barakallahu fikum, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas di ayat yang ke-83. Allah sampaikan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah sampaikan dalam ayat ini, itulah kampung akhirat. Allah jadikan hanya untuk orang-orang yang dia tidak inginkan di dunia sanjungan, kedudukan, pujian. Tidak pula ia melakukan kerusakan. Dan akibat yang baik hanya Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dalam ayat yang agung ini, ada empat golongan manusia. Manusia terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama, mereka dikatakan oleh Allah ta'ala, yuridunal ulu wal fasad. Mereka itu menginginkan derajat, kedudukan, sanjungan, dan juga melakukan kerusakan. Ini adalah golongan para raja seperti Fir'aun, Namrud, ya, seperti itu. Mereka melakukan pengerusakan di muka bumi, kerusakan-kerusakan di muka bumi, dan mereka menginginkan kedudukan kerajaan. Sampai seperti Fir'aun dijelaskan dalam Al-Quran, kisah yang begitu panjang dan berulang. Karena tidak inginnya Fir'aun digulingkan, dia mimpi, dalam mimpinya akan muncul lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia putuskan, sejak itu semua bayi lahir laki-laki bunuh. Ya, keturunan bayi laki-laki dari Bani Israel bunuh. Dan ini kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Dia inginkan kedudukannya, tidak ada yang menggulingkannya, tidak ada yang menurunkannya jabatannya. Fir'aun ketakutan, sehingga dia melakukan kerusakan yang besar. Nah, ini golongan yang paling zalim, golongan yang kafir. Kemudian yang kedua beliau katakan adalah mereka la yuridunal ulum wal fasad. Mereka tidak menginginkan kedudukan, ya, tidak inginkan sanjungan. Dan juga fil barakallahu fikum, mereka juga tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ini adalah golongan yang paling bagus. Itulah orang-orang yang tawadhu. Dia tidak inginkan sanjungan pujian dari manusia. dan dia tidak pula melakukan kerusakan. Dia justru melakukan kebaikan. Dan dia ikhlas dalam beramal. Itulah orang-orang yang tawadhu. Yang Allah katakan bagi mereka adalah ad-darul akhirah. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, mereka menginginkan kerusakan. Walaupun mereka tidak menginginkan kedudukan. Para penjahat seperti para pencuri, para perampok. Mereka ingin, ya, mereka lakukan kerusakan, tapi mereka tidak ingin kedudukan. Tidak ada di antara para perampok, para pencuri ingin jadi raja. Artinya raja pencuri, raja judi. Tidak begitu yang mereka cari. Mereka hanya ingin kerusakan. Mereka melakukan tindak kerusakan di muka bumi. Karena rampok, membunuh, merampas. Itu kerusakan yang mereka timbulkan. Walaupun mereka tidak inginkan kedudukan. Adapun yang keempat adalah orang-orang yang dia tidak inginkan kedudukan, tapi dia, saya ulangi, dia tidak melakukan kerusakan, tapi dia menginginkan kedudukan. Dia tidak melakukan kerusakan, tapi inginkan kedudukan sanjungan. Biasanya ini orang-orang kaya, yang dia makan puji istilahnya. Dia memberikan harta, menyumbang, membantu manusia, memberi pinjaman pada manusia. Dia tidak ingin kedudukan. Dia tidak melakukan kerusakan, tapi dia inginkan apa? Sanjungan, saya ulangi. Dia inginkan sanjungan pujian dari manusia. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dari tiga golongan manusia yang akan pertama diseret ke neraka. Dengan amalan yang besar. Orang yang berjihad dan mati dalam perang. Dia mengaku dia telah berperang dan dia mati syahid, tapi Allah katakan kau dusta. Bukankah engkau berperang supaya dikatakan pemberani? Dan manusia sudah sebut engkau dan sanjung dirimu. Lihat ikhwah. Dia berperang membela agama dalam pandangan manusia. Tapi hakikatnya kata Allah Ta'ala, dia berperang justru karena ingin dipuji. Biar dikatakan pemberani, jago perang, dan sebagainya. Ya, dikatakan kesatria. Akhirnya di neraka. Sama dengan yang kedua, orang yang diberinya ilmu. Dia belajar ilmu, dia dapatkan ilmu, diajarkan ilmu. Quran dia belajar dan diajarkan. Allah tunjukkan pahalanya. Namun ketika dia ingin mendapatkan itu pahala, Allah tanya dia, apa yang kau lakukan? Kata dia, kami belajar Quran, kami amalkan, kami ajarkan. Namun apa kata Allah Ta'ala? Engkau dusta, kadzabta, kau dusta, kata Allah Ta'ala. Bukankah engkau itu lakukan semua liyukol, kori? Bukankah kau lakukan itu supaya engkau disanjung manusia? Dirimu adalah seorang kori. Seorang yang pintar baca Quran. Itu sudah engkau dapatkan di dunia. Sama diseret ke neraka. Perhatikan ya barakallahu fikum para santri. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, man talabal ilma yubtau bihi wajhallah. Siapa orang yang dia menuntut ilmu, mestinya dia belajar ilmu tujuannya untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Namun ternyata, dia belajar ilmu tujuannya bukan untuk mencari wajah Allah. Li'aradin minat dunya, tujuannya untuk mendapatkan dunia. Maka orang yang seperti ini, lam yajid arafal jannah, dia tidak akan dapat mencium bau harum surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya fila barakallahu fikum, sifat inilah yang ada pada mereka, para sahabat itu sifat tawadhu. Sehingga Allah janjikan bagi mereka kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Lawan daripada sifat tawadhu adalah sifat sombong. Yang Allah Ta'ala sangat benci dan Allah murka terhadap mereka, orang-orang yang sombong. Nah, ya fila barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tiga pangkal keburukan Bani Adam. Siapa orang terjaga dari tiga pangkal keburukan ini, maka dia akan terjaga dari segala keburukan yang ada. Yang pertama adalah al-kibr, kesombongan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan iblis terlaknat gara-gara sifat sombongnya. Jangan ada pada kita sifat ini. Seperti sifat iblis. Apa itu? Sombong. Di mana kesombongan iblis? Ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, "Idqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu." Ketika Allah perintahkan kepada segenap para malaikat untuk sujud, ternyata ketika malaikat-malaikat sujud semua, iblis menolak. Allah katakan, "Aba wastakbar." Dia menolak, dia takabur. Dan inilah ya barakallahu fikum, ketika seorang itu menolak perintah, maka pada dirinya ada kesombongan. Seperti iblis menolak perintah Allah Ta'ala. Dan ada pada kesombongan. Meremehkan Allah. Dan juga menganggap remeh Adam. Alaihi salatu wassalam. Dia iblis menganggap dirinya lebih mulia. Lebih baik daripada Adam. Sebab apa? Dia dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sampaikan kepada iblis, "Ma manaka alla tasjuda id amartuk?" Apa kiranya iblis yang menghalangimu? Engkau enggan sujud ketika aku perintah. Ternyata fila barakallahu fikum. Iblis menjawab, "Inni khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia, kata iblis, sehingga Allah murka dengan kesombongannya. Allah kutuk iblis. Dan ini tidak boleh ada pada kita. Siapa yang ada pada dirinya sifat ini, kata Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala orang yang ada pada dirinya kesombongan walaupun kecil seperti biji sawi kecilnya. Nayafila barakallahu fikum, ketika para sahabat mendengar ini hadis, mereka khawatir. Sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang senang pakaian yang bagus, sendal, sepatu yang bagus?" Beliau balik jawab, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha indah. Allah cinta keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan engkau meremehkan manusia. Inilah ihwa jeleknya sombong. Dia meremehkan Allah dengan menolak perintahnya. Dan dia meremehkan manusia dengan dia apa? Menghinakannya. Menganggap rendah. Terus yang kedua, yang menjadi pangkal keburukan Bani Adam adalah al-hasad. Sifat iri. Sifat dengki. Kedengkian ini yang menyebabkan awal Allah didurhakai Bani Adam. Yakni Bani Adam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Membunuh saudara kandung sendiri. Kenapa? Sifat iri yang ada padanya. Kedengkian yang ada di hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari perkara ini. Bahkan Allah sebutkan ini termasuk penyakit hati yang paling berat. Kejelekan yang paling besar. Kita yang diperintah Allah untuk berlindung. Coba antum lihat dalam surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq itu Allah katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Allah sebutkan di situ kejelekan-kejelekan yang besar sampai pada kejelekan tukang sihir yang suka tiup-tiup ya barang yang diikat benang atau apa kain diikat-ikat kemudian ditiup-tiup disebul-sebul karena itu adalah buhul yang dilakukan tukang sihir. Ini kejelekan sihir. Ternyata masih lebih buruk lagi kejelekan hasad. Karena apa? Orang yang hasad, dia bisa saja datang ke dukun dan minta bantu dukun atau tukang sihir, minta bantu tukang sihir untuk menyakiti saudaranya. Sedangkan tukang sihir, dukun ini biasanya dia bekerja kalau diminta. Kalau ada orang datang meminta dia untuk membantu, dia bantu. Sedangkan orang yang hasad justru yang datang ke dukun-dukun ini biasanya meminta untuk mensihir saudaranya. Untuk nyantet orang lain. Ini kejelekan hasad sampai setingkat itu. Dan dia tidak akan senang kalau kebaikan ada pada orang lain. Makanya karena jeleknya penyakit ini, Allah perintahkan kita berlindung kalian dari penyakit itu. Ya, ini penyakit hasad. Kemudian yang ketiga, ya wabillahi barakallahu fikum, adalah penyakit al-hirs, ambisi. Ambisi pada Adam dan pada kita manusia yang mendorong kita untuk bersikap rakus dan tidak pernah puas dengan karunia Allah Ta'ala. Ini bahaya. Kata Rasulullah SAW, Mada'abani ja'i'ani, ma'dibani ja'i'ani, tidaklah dua serigala dalam kondisi lapar, bi'afsada, dia lebih merusak. Ya, dibandingkan, ya dia lebih merusak terhadap kambing-kambing yang digembalakan, dibandingkan seorang yang ambisi dunia dan kedudukan terhadap agamanya. Itu maknanya, demikian kurang lebihnya. Beliau sampaikan bahwa dua ekor serigala kita bayangkan. Kayak apa serigala jahatnya, buasnya. Kalau dilepas di tengah-tengah kawanan kambing yang digembalakan, bahaya. Dia akan menerkam kambing-kambing yang digembalakan. Tapi paling satu dua ekor kambing yang dia terkam, selesai. Dia pergi, sudah kenyang. Tapi orang kalau sudah ambisi dunia, rakus dengan dunia, wal'iyadzubillah. Karena ambisi ingin meraih kedudukan, dia tega menyakiti saudaranya, tega menjatuhkan saudaranya, dan tega mengambil hak-hak saudaranya, mendolimi saudaranya. Karena ambisinya. Dan ini akan merusak agamanya lebih parah daripada kerusakan ditimbulkan oleh serigala tadi. Ya fila barakallahu fikum. Kita sampaikan sedikit di sini beberapa hal untuk menjadi bekal para penuntut ilmu. Di samping tadi kita membekali diri dengan sifat tawadhu, jauhi sifat sombong. Karena sungguh ilmu ini tampak padamu, pada kita, ketika ada pada diri kita sifat tawadhu, tunduk terhadap kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala, dan kita lapang hati, lapang dada menerima nasihat dari saudara kita, kita menghargai mereka. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, innallaha auha ilayya antawadu'u, sungguh Allah Ta'ala wahyukan padaku untuk kalian semua bersifat tawadu. Yang mana dengan sifat ini, kata beliau Rasulullah SAW, hatta layabhi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang dia jahat kepada saudaranya, wala yafaru ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang dia meremehkan, ya, satu dengan yang lainnya. Ini sifat tawadhu yang mesti ada pada para penuntut ilmu. Kemudian afila barakallahu fikum, dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan tentang awaiqut thalab, beberapa perkara yang menjadi penghalang bagi para penuntut ilmu, yang menyebabkan terhalang daripada ilmu yang dia cari. Ini disusun oleh Dr. Abdul Salam bin Barjis Ani Abdul Karim, mengingatkan kepada kita semua para penuntut ilmu untuk hati-hati dari hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ilmu yang kita cari. Karena singkatnya waktu, mungkin kami sampaikan secara ringkas. Di antaranya yang pertama yang bisa menjadi penghalang pada seorang penuntut ilmu adalah talabul ilmi li ghairillah, yaitu dia menuntut ilmu tapi tujuannya bukan untuk mencari wajah Allah. Dengan kata lain, menuntut ilmu tapi tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Padahal sungguh, seperti tadi antum sudah jelas dan dengar dari beliau tentang bagaimana balasan bagi orang-orang yang ikhlas, kebaikan yang didaih oleh orang-orang yang ikhlas tak terbatas begitu, saking banyaknya. Karena intinya amalan seseorang itu akan diterima Allah Ta'ala ketika ada padanya keikhlasan. Yang kedua, ada padanya ittiba sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak ada padanya ikhlas dan tidak ittiba, maka sungguh akan menjadi kerugian yang besar. Sekarang antum sudah jelas, yang antum pelajari Quran dan sunnah. Ilmu yang sudah jelas diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Kalau kita tidak ikhlas, maka akan menjadi kerugian. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis tadi yang kami sampaikan, Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Abu Dawud dan disahihkan Imam Hakim. Apa yang beliau sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah." Siapa orang yang menuntut ilmu, mestinya dia menuntut ilmu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata la yata'allamu illa liyusiba bi ardhan minad dunya. Dia tidaklah menuntut ilmu melainkan untuk mendapatkan bagian dunia. Apa dari dunia ini? Kedudukan, pujian, sanjungan, ketenaran. Dia ingin dapatkan itu. Maka orang-orang yang seperti ini balasannya bukan kemenangan, kemuliaan, tapi kata beliau, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Ini orang tidak akan dapat cium bau harum surga nanti dari kiamat. Sebaliknya yang didapat. Makanya fil barakallahu fikum, beliau ingatkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Amirul Mukminin beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niat. Semua amal yang kalian lakukan, apalagi amalan menuntut ilmu, ini amal ibadah yang besar, termasuk jihadul a'zam, jihad yang paling agung. Nah, adalah kalian berjihad untuk menuntut ilmu. Sebab ya fil barakallahu fikum, dengan adanya para penuntut ilmu akan terjaga syariat ini. Dan mereka amalkan, mereka dakwakan, menjadi hiduplah agama Allah. Tapi kalau para penuntut ilmu tidak lagi menghiraukan perkara ini, tidak lagi mau orang menuntut ilmu, dan orang menuntut ilmu bukan tujuannya untuk membela agama Allah, maka akan menjadi rusak umat ini. Dan afila barakallahu fikum, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, law anna ahlal ilmi sanul ilma wa wadu inda ahlihi lasadu bi ahli zamanihim. Andaikan para penuntut ilmu, andaikan para penuntut ilmu mereka benar-benar mengamalkan ilmunya, menjaga dan mengamalkan ilmunya, dan mereka meletakkannya di sisi orang-orang yang berilmu, dia duduk bersimpuh belajar dengan baik di hadapan para ulama, pastilah dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaumnya, pemimpin di zamannya. Namun sayangnya, walakinnahum badalu li ahli dunya liyanalu bi min dana min diyanihim min dunyahum fahanu alaihim. Sayangnya para penuntut ilmu mereka tidak lagi mempraktekkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, tidak lagi mereka ikhlas duduk di hadapan orang-orang yang berilmu, tapi mereka belajar ilmu tujuannya liyanalu bi min dunyahum. Mereka belajar ilmu tujuan untuk mendapatkan dunia. Duduk di hadapan ahli dunia. Senangnya duduk dengan orang-orang kaya. Senangnya duduk dengan para pejabat. Yang dia tentunya menginginkan darinya kebaikan dunia. Menginginkan dunianya. Maka dengan sebab itu kata beliau, fahanu alaihim. Jadilah kehinaan pada mereka. Bukan kemuliaan. Nah, ya fil barakallahu fikum, di samping sifat tawadhu, para penuntut ilmu punya sifat wara. Menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Dan tidak mau duduk bersama para pejabat, orang-orang yang kaya, kalau memang itu menyebabkan dia terbawa kepada dunia. Karena seorang berilmu, dia adalah di atas mereka posisinya. Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinan hunafa. Dan tidaklah kalian diperintah Allah Ta'ala kecuali supaya kalian apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan baginya agama. Dan engkau berlaku lurus. Nah, ya'fila barakallahu fikum. Kata Imam Al-Hasan, rahimahullah Ta'ala, man talabal ilm, ibtigha al-akhirah adrakaha. Siapa orang yang menuntut ilmu untuk mencari akhirat, pasti dia akan dapatkan akhirat itu. Wa man talabal ilma ibtigha ad-dunya fa huwa hadduhu minhu. Dan barang siapa menuntut ilmu tapi ternyata tujuannya hanya untuk mencari dunia, maka dia hanya dapatkan bagiannya saja. Ingat, dunia tidak akan dia dapatkan kecuali bagian dia saja. Ini seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man kanatid dunya hammahu, siapapun orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita dia, tujuannya, maka akibatnya farraqallahu syamlahu, Allah cerai-beraikan urusan-urusan dia. Tidak selesai. Tidak ada solusi dari problemnya. Wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, kefakiran dipasang di depan matanya. Artinya Allah Ta'ala jadikan kefakiran di hadapan dia, di mata dia. Sehingga terbayang-bayang ketakutan, khawatir miskin, khawatir fakir, khawatir bangkrut. Itu para pencari dunia. Dan kata beliau Rasulullah SAW, wala ya'tih dunya ila ma kutiba lahu, dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang dicatat untuk dia, yang ditetapkan bagi dia. Itu pencari dunia. Namun sebaliknya kata beliau, man kanatil akhirah niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat niatnya, terutama para penuntut ilmu, siapa yang menjadikan niatnya menuntut ilmu adalah untuk mencari akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah akan mudahkan, Allah akan kumpulkan, Allah mudahkan urusan-urusannya. Allah beri solusi dia dari problemnya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupan, kekayaan ada pada jiwanya. Dia merasa cukup. Dia merasa kaya. Dia tidak butuh dengan manusia yang lain dalam perkara dunia. Karena sudah dari Allah dia merasa dicukupi. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata beliau, ya'tihid dunya wahiyya raghimah, dunia akan terus menghampiri dia, walaupun dia enggan dengan dunia. Dia tidak ambisi dengan dunia, tapi dunia datang menghampiri dia. Demikian ihwa, makanya Rasulullah SAW dalam doa yang panjang, di dalam sholat beliau berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami dan tujuan ya akhir dari ilmu kami. Jangan sampai tujuan kita belajar bukan untuk mencari akhirat, tapi untuk supaya jadi kayak fulan, biar terkenal kayak Ustadz fulan, kayak ini fulan yang terkenal di televisi. Ingat ya fila barakallahu fikum, kalian kita semua belajar bukan untuk itu tujuannya. Ya. Tapi untuk mencari akhirat. Dan ya fila barakallahu fikum, kata Yusuf ibnu Husain. Yusuf ibnu Husain dia berkata, Samitu Dhannun al-Misri. Aku mendengar Dhannun al-Misri berkata, Kanal ulama yatawa'adhu nabi salasin. Para ulama memberikan nasihat dengan tiga hal ini. Wa yaktubadu ila ba'din, dan mereka menulis sebagiannya dengan pada sebagian yang lain, tiga perkara ini. Saling memberi wasiat, saling memberi nasihat. Apa katanya? Man ahsana sariratu ahsanallahu ala niyatu. Barang siapa yang bisa memperbaiki yang tersembunyi pada dirinya, Allah akan memperbaiki yang tampak darinya. Ya, ini kalau kita bisa memperbaiki hati kita, ikhlas dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, Allah pun akan memperbaiki lahirnya kita. Yang tampak dari kita akan diperbaiki. Dan ini bisa antum perhatikan, kalau orang semakin belajar ilmu, semakin bagus akhlaknya, makin bagus sifat-sifatnya, makin tawadhu, makin bagus muamalahnya, jujur, ya, makin bagus akidahnya, berarti manfaat ilmunya. Karena apa? Di dalam hatinya sudah masuk ilmu, kemudian pengaruh kepada yang tampak dari dirinya. Makanya kalau sampai orang itu bisa membenahi yang tersembunyi, yang tampak pun akan jadi baik. Kemudian yang keduanya beliau sampaikan, man aslama baina wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Wasiat yang kedua, barang siapa yang bisa membenahi hubungan baik antara dia dengan Allah, Allah akan membenahi hubungan baik antara dia dengan manusia. Kalau kita bisa membenahi diri kita dengan ilmu yang kita miliki, ketika kita berhubungan dengan Allah semakin baik, tauhid makin benar, makin sunnah ibadahnya, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, ya filah barakallahu fikum, kalau ada ternyata orang itu berilmu, tapi rusak akidahnya, rusak amalannya, rusak akhlaknya, berarti apa? Rusak hatinya. Karena apa? Ada penyakit yang tiga tadi. Kalau bukan penyakit kiber, ada penyakit hasad. Atau penyakit hirs, ambisi. Ini yang membuat orang itu jadi rusak hatinya, sehingga rusak amalannya, jahat perbuatannya. Wal'iyadzu billah. Dan yang ketiganya, man aslaha amru akhiratuhu, aslaha Allah amru dunyahu. Barang siapa yang bisa memperbaiki urusan akhiratnya, Allah perbaiki urusan dunianya. Nah, beliau katakan, barang siapa yang bisa memperbaiki urusan-urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan-urusan dunianya. Ya fila barakallahu fikum, kemudian kata Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita para penuntut ilmu, langkah-langkah yang tepat bagi para penuntut ilmu. Kata beliau, al-awwal, ya, awalul ilmu an-niyah. Pertama-tama ilmu itu niat. Kita luruskan niatnya dulu. Jadi yang pertama dari ilmu itu dalam kita mencari ilmu, niat. Luruskan dulu niatnya. Summal istima', kemudian baguskan engkau dalam mendengar. Niatnya sudah bagus. Yang kedua, baguslah engkau dalam mendengarkan ilmu. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah dengar. Kalau orang salah dengar, pasti salah paham. Kalau salah paham, salah amal. Ya, salah amalannya. Karena salah mendengarnya. Baik. Yang ketiganya, summal fahm. Kemudian paham yang baik. Jadi pertama niat yang baik, niat yang benar. Yang kedua mendengar yang baik, mendengar yang benar. Ya, benar-benar mendengarnya. Kemudian memahami yang baik. Ya, paham dengan baik. Kemudian yang keempat al-hifdz. Menghafal dengan baik. Yang kelimanya al-amalu. Mengamalkan dengan baik. Dan yang keenam, an-nashru, menyampaikan atau menyebarkan ilmu dengan baik. Saya ulangi, inilah tahapan-tahapan ilmu yang harus kita para thalabul ilm melangkah. Ya. Yang pertama niat yang baik. Yang kedua apa tadi? Mendengar yang baik. Ya, mendengar dengan cara yang baik. Terus yang ketiganya, memahami dengan baik. Yang keempat, menghafal dengan baik. Yang kelima, mengamalkan dengan baik. Dan yang keenam, menyebarkan dengan baik. Itu ucapan Imam Ibnu Barrak. Sebab ya fila barakallahu fikum, kalau dari awalnya sudah baik niatnya. Masih ingat antum yang lalu? Termasuk ikhlas dalam niat menuntut ilmu adalah seorang belajar ilmu niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan pada saudaranya. Kita belajar sampai benar-benar kita ngerti ilmu. Kemudian yang berikutnya juga termasuk ikhlas dan menuntut ilmu agar kita beramal di atas basirah. Di atas ilmu yakin. Itu termasuk di antaranya. Dan termasuk ikhlas menuntut ilmu adalah niatnya untuk membela agama. Membela agama Allah Ta'ala. Menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini niat yang betul. Tinggal antum duduk di majelis ilmu, dengarkan dengan baik. Pasang telinga, mendengar dengan baik, pasang mata, konsentrasi yang baik. Dan hati pasang untuk bisa memahami dengan baik. Kemudian, afila barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Mubarak. Beliau juga rahmatullah mengatakan, lanjutannya, ma min syai'in afdalu min talabil ilmi lillah. Wa ma syai'in abghadu ila Allah min talabil ilmi li ghairillah. Tidak ada sesuatu yang paling afdal, paling utama. Tidak ada sesuatu yang paling utama, paling afdal atau lebih utama, lebih afdal daripada menuntut ilmu karena Allah. Saya ulangi, tidak ada sesuatu pun yang lebih utama, lebih afdal daripada orang yang menuntut ilmu karena Allah. Ya, bagus sih tulisannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih utama, lebih afdal dari orang yang menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala daripada orang yang dia belajar ilmu untuk selain Allah. Ini Allah sangat benci, Allah sangat murka, Allah marah. Karena apa? Mestinya dia belajar ilmu karena Allah. Ternyata dia belajar ilmu untuk yang lain. Lihat dalam hadis Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini diskusi. Ana aghna syuraka anisyirki. Man amila amalan usyrika fihi ma'i ghairi. Taraktuhu wa syirku. Allah berfirman, aku tidak butuh persekutuan dari semua sekutu-sekutu yang ada. Barang siapa mengamalkan satu amalan, dipersekutukan amalannya dengan selain aku, kutinggalkan dia dan sekutu-sekutu dia. Allah murka. Kalau sampai ada orang menuntut ilmu, mestinya dia menuntut ilmu untuk mencari akhirat. Ternyata dia mencari ilmu untuk dunia. Ya. Sehingga fil barakallahu fikum, akibatnya apa? Hina. Karena dunia itu hina. Tapi kalau engkau mencari ilmu untuk akhirat, itu akan mulia. Allah berikan kemuliaan di akhirat. Dunia ini hina seperti namanya, dani, rendah, hina. Dan ya fila barakallahu fikum, perbaiki niat kita. Sebab kalau kita biarkan niat ini bengkok, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, akan menjadi kerugian bagi kita nantinya. Kita mengira kita ini akan dapatkan kemenangan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kehinaan yang kita dapatkan, wal'iyadzu billah. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam firman-Nya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini kunci. Kalian bertakwalah kepada Allah, pasti Allah ajarkan pada kalian ilmu. Saya ulangi, dalam Al-Qur'anul Karim Allah sampaikan, kalian bertakwalah kepada Allah Ta'ala, pasti Allah ajarkan pada kalian ilmu. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan ini. Makanya di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beritakan, dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini isyarat bahwa yang bisa mengambil ilmu pelajaran dari Al-Quran dan memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hanya orang-orang yang ada ketakwaan di hati. Dan orang-orang yang takwa itu yang ikhlas dalam amalnya. Sehingga kalau engkau ikhlas menuntut ilmu, Allah akan mudahkan. Mudah menghafal, mudah memahami, mudah mengerti, mudah mengamalkan. Yang penting, jaga keikhlasannya. Makanya, yang termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu itu banyak tadi. Bagian-bagiannya. Yang kedua, yang menjadi penghalang para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Setelah yang pertama tadi, dia menuntut ilmu tujuannya untuk selain Allah. Maka terhalang dari ilmu. Karena tidak memberi manfaat ilmunya. Sehingga ditutup dengan firman Allah tadi, kalau engkau benar takwa kepada Allah, Allah ajarkan padamu ilmu. Nah yang kedua, tarkul amal. Yang menjadi sebab terhalang seorang daripada ilmu adalah apa? Meninggalkan amal. Meninggalkan amalan. Sudah diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak diamalkan. Ini akan menjadi penghalang. Bahkan beliau Rasulullah SAW sampai berlindung kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Apa gunanya kita minta kepada Allah tambahan ilmu? Ihdina siratul mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami pada jalanmu yang lurus. Kita berdoa. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Tapi ketika ada ilmu kita enggak amalkan. Seperti orang haus ketika ada air enggak mau minum. Orang lapar ada makan enggak mau makan. Apa hilang laparnya? Orang haus ada air enggak mau minum. Apa hilang hausnya? Enggak ada gunanya air di sisinya. Karena enggak minum dia. Seperti orang lapar enggak ada guna makan di sisinya karena enggak dia makan. Seperti itu, ilmu kau dapat, Allah beri, tapi kita enggak amalkan, sia-sia. Kalau cuma sia-sia, mungkin ringan, tapi dosa yang menyebabkan seorang diazab dalam neraka dan lebih berat azabnya. Karena sudah tahu tapi enggak diamalkan. Kata Allah, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ya fila barakallahu fikum, kata Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, beliau mengatakan, innama yuta'allam al-ilma liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari agar diri dia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Artinya, hanyalah ilmu itu dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Ingat, tujuan kita menuntut ilmu untuk menjadi takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Masih ingat antum? Kalau paham makna takwa, paham maksudnya. Kata Thaliq ibn Habib, seorang tabi'in, rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, yang dimaksudkan takwa adalah amalun fi ta'atillah, amalan dalam ta'at kepada Allah. Atau engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ala nurin minallah. Sesuai dengan petunjuk Allah. Sesuai dengan cahaya atau petunjuk Allah Ta'ala. Tarju sawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Watarku maksiatilah, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala pun ala nurin minallah, sesuai dengan petunjuk Allah. Dan engkau takut azab Allah Ta'ala. Itu takwa. Sehingga ketika kita belajar ilmu, mestinya ya, ilmu itu kita pelajari tujuannya agar kita ngerti mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Yang diperintah jalankan, yang dilarang tinggalkan. Dan ya fila barakallahu fikum, kata beliau, fil ta'ala, fal ghayatu min ta'alumil ilma. puncak daripada belajar ilmu syar'i, puncak daripada belajar ilmu agama adalah al-amalu bihi wal istihadu fi tatbiqihi. Puncak daripada menuntut ilmu agama itu tujuannya adalah supaya mengamalkannya, sungguh-sungguh mempraktekannya. Ya, seperti ucapan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, tabaqul ilma bil amal, kamu terapkan ilmumu dalam amalan. Lam yakun nuskhatun fil kitab, jangan cuma catatan di bukumu saja. Kun muta'assiran bi ilmika, mestinya benar-benar tampak pengaruh ilmumu fi akidatika, pertama di akidahmu. Kedua, fi ibadatika, pada ibadahmu. Ketiga, fi akhlakika, pada akhlakmu. Keempat, fi muamalatika ma'anas, muamalamu dengan manusia. Mestinya tampak ilmumu di sini. Engkau terapkan, engkau praktekkan. Jangan cuma dicatat, banyak catatan tapi enggak diamalkan. Bukan itu tujuan menuntut ilmu, seperti ucapan beliau tadi. Puncak daripada tujuan menuntut ilmu syar'i agama adalah mengamalkannya, sungguh-sungguh menerapkannya. Makanya beliau berlindung kepada Allah, minta wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita utama kami. Wa mablahu ilmuna ilmina, dan puncak ilmu kami, jangan. Ya fila barakallahu fikum. Ini bagi orang-orang yang kata beliau hada inda ulil albab alladzina aradallahu bihim khairan fid dunya wal dunya wal akhirah fid din wad dunya. Saya ulangi, ini adalah bagi mereka ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. Alladzina aradallahu bihim khairan fid dini wad dunya, yaitu orang-orang yang Allah inginkan dia dapatkan kebaikan agamanya maupun dunianya. Maka dia akan mengamalkan ilmunya. Ingat ikhwah, ilmu yang kita pelajari ini akan diminta tanggung jawabnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ini hadisnya hasan sahih, beliau Nabi SAW memberitakan kepada kita, La tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Belum bergeser telapak kaki anak Adam di hari kiamat kita bangkit, dan belum kita bergeser dari tempat kita bangkit dari kiamat, hatta yus'ala an umrihi, sampai Allah kemudian tanya padanya tentang umur yang Allah berikan, ya, fima afnah, untuk apa kau habiskan umurmu. Allah tanya, engkau diberi umur oleh Allah sepanjang ini, selama ini, untuk apa kau habiskan masa mudamu, umurmu di dunia sekian lama, untuk apa kau habiskan, apakah hanya untuk main HP, untuk nge-game, apakah hanya untuk mencari dunia, hanya untuk main-main. Apa jawab kita? Allah tanya, kalau kita jawab untuk belajar ilmu, ya Allah, kami habisi masa muda kami untuk belajar ilmu. Yang kedua, wa'an ilmihi fima fa'alabih. Yang kedua Allah tanya, ilmu yang kau pelajari, yang kau dapatkan, bagaimana kau amalkannya? Bagaimana kau mempraktekannya? Ditanya. Diamalkan tidak? Dipraktekan tidak? Allah tanya. Wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga kata beliau, harta yang kau miliki Allah tanya, dari mana kau dapat? Kemana kau infakkan? Dan yang keempat ditanyakan oleh Allah Ta'ala, an jismi fima abla, badanmu sampai binasa, hancur, meninggal dunia, untuk apa kau gunakan? Dan ifilah barakallahu fikum, dalam hadis ini disebutkan, wa an ilmi madza amila fihi. Allah tanya tentang ilmu, apa yang kau amalkan dengannya? Sehingga kata Abu Darda, beliau mengatakan, innama akhafu ma akhafu alaihi. Yang paling sangat-sangat aku takutkan adalah Allah tanyakan padaku, ya, qad alimta wa ma fa'alta. Sungguh engkau sudah mengerti ilmu, kenapa enggak kau amalkan? Ini yang paling aku takutkan, kata beliau. Ketika nanti aku bangkit di hadapan Allah, Allah tanya, kau sudah tahu, mengapa kau tidak amalkan? Begitupun kata beliau Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la takunu aliman hatta takun muta'alliman. Kamu tidak mungkin, kalian tidak mungkin jadi seorang berilmu, seorang alim, sehingga engkau benar-benar belajar ilmu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bi amilan. Engkau tidak akan mungkin dengan ilmu yang kau dapatkan menjadi alim. Ingat, engkau tidak akan menjadi dengan ilmumu menjadi seorang alim hingga engkau jadikan ilmumu itu kau amalkan. Engkau amalkan ilmumu. Saya ulangi, kata beliau, tidaklah seorang menjadi alim sehingga dia mau belajar. Singkatnya begitu. Dan tidaklah seorang itu menjadi alim, seorang tidak akan menjadi alim sehingga dia mengamalkan ilmunya. Kalaupun dia banyak ilmunya tapi tidak diamalkan, itulah manusia yang paling jahil. Kalau dia tidak ngerti ilmu, enggak diamalkan, memang kadang belum tahu. Begitu kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, la yazalul alim jahilan bima'alima hatta ya'malu bihi. Seorang yang berilmu tetap dia jahil. Seorang yang berilmu tetap dia jahil, terus-terus dalam keadaan jahil, ya, dengan apa yang dia ketahui, belum menjadikan menjadi alim, sehingga dia mengamalkannya. Ingat, selama ilmu yang dia tahu belum diamalkan, tetap dia dikatakan jahil, walaupun dia orang banyak ilmunya. Faidha amila bikana aliman, kalau dia sudah amalkan ilmunya, maka itulah dia seorang yang alim. Dan ini dipraktekkan para salafus saleh seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau sampaikan, ma balaghnil hadis illa amiltu bih, tidaklah sampai padaku satu hadis melainkan aku amalkan. Sebab beliau takut kalau sampai tidak diamalkan hilang ilmu, dan ditanya oleh Allah ta'ala enggak bisa tanggung jawab. Naam ya fila barakallahu fikum. Ini ucapan dari para salaf untuk kita benar-benar berusaha belajar ilmu dan kemudian amalkan. Baik, antum dengar lagi ucapan, yaitu ucapan Habib Ibn Hajar. Beliau mengatakan, ma ahsanal imanu bi zinatil ilmi. Betapa bagusnya iman ketika dihiasi dengan ilmu. Wa ma ahsanul ilmu bi zinatil amal, dan betapa bagusnya ilmu ketika dihiasi dengan amal. Betapa bagusnya iman ketika dihiasi dengan ilmu, dan betapa bagusnya ilmu ketika dihiasi dengan amal. Wa ma ahsanul amal bi zinatil rifqi, dan betapa bagusnya amal ketika dihiasi dengan kelembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyan min ilmin ila hilmin, dan tidak ada sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang lain akan menjadi lebih indah dibandingkan disandarkannya ilmu kepada kelembutan. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang lain akan menjadi lebih indah dibandingkan disandarkannya ilmu pada kelembutan. Sehingga antum jadilah pelajar penuntut ilmu yang lembut santun akhlakmu. Jangan temperamen, jangan gampang marah, jangan gampang berkelahi, jangan gampang mencaci maki atau melaknat, jangan. Tunjukkan sifat lembutmu. Ya, apalagi di rumah kepada orang tuamu, kepada ibumu. Hati-hati. Tunjukkan sikap lembutmu. Ingat, akan menjadi bagus dan sangat indah, sangat bagus iman kalau dihiasi dengan ilmu. Orang beriman tapi enggak berilmu, kasihan, jahil. Imannya tidak bertambah, bahkan bisa berkurang. Dan bagus lagi kalau orang berilmu dihiasi dengan amal, dipraktikkan. Dan akan lebih bagus orang yang dia itu beramal dihiasi dengan kelembutan. Sehingga berilmu, beramal, dan lembut sifatnya, santun perangainya, masya Allah. Maka dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih indah ketika disandarkan pada yang lain selain daripada apa? ketika ilmu disandarkan pada kelembutan. Akan sangat indah dan begitu indahnya. Orang yang berilmu lembut dan santun perangainya. Sehingga apa? Dia bisa mendekat pada manusia. Manusia dekat dengannya. Ingat kata Rasulullah SAW dan habis Jabir bin Abdullah. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Walau khairan fima la ya'lafu wa la yu'laf. Orang mukmin itulah orang yang bisa mendekat kepada manusia. Dan manusia dekat dengan dia. Kenapa? Santun. Ramah sifatnya. Dan tidak ada baiknya. Kalau seorang mukmin itu tidak bisa mendekat kepada manusia. Dan manusia tidak mendekat kepada dia. Karena apa? Manusia takut kejelekannya. Khawatir keburukannya. Sifatnya jelek. Sehingga manusia pun tidak mau dekat. Dan dia tidak bisa mendekat pada manusia. Ini tidak pantas seorang mukmin seperti ini. Dan beliau sampaikan, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling besar manfaatnya kepada manusia yang lain. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adalah ketika menyandarkan ilmu kepada kitab, tidak kepada para ulama. Ini penghalang. Orang belajar ilmu tapi dia tidak berguru. Tidak mau mengambil ilmu dari guru. Dan bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Bersama kita para ulama. Mendidik, membimbing kita. Di samping para ulama juga para asatidzah kita yang bersama ulama. Mereka menyampaikan ilmu yang didapatkan dari para ulama. Membacakan kitab-kitab para ulama. Sehingga kita syukur kepada Allah Ta'ala kita tinggal di negeri kita dapat ilmu. Mengerti Quran dan Sunnah, memahami bimbingan ulama. Dan kesempatan ini seperti antum duduk di pesantren, ada para asatidzah di pesantren, antum belajar dengan mereka. Subhanallah, ini adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Dan akan terhalang dari ilmu ketika orang belajar sendiri tanpa berguru. Khawatir dia pahami sendiri, dia baca sendiri. Keliru baca, keliru memahami, jadi petaka. Contohnya, orang kalau belajar tanpa ada guru, kadang bahayanya salah membaca. Ya, seperti contoh mamanya. Inna habbatus sauda dawa likulli da. Contoh mamanya. Bahwa habbatus sauda itu obat segala penyakit. Pakai habbatus sauda. Tapi kalau ba diganti dua titik, jadi inna hayatus sauda. Sungguh apa artinya haya? Ular. Sungguh ular hitam itu obat segala penyakit. Kira-kira apa yang terjadi? Mestinya minum habatus sauda yang dicari ular hitam. Salah baca. Tidak ditegur karena enggak ada gurunya. Dia pahami saya baca sendiri, kitabnya begini bunyinya, hadisnya begini. Kalau ular hitam itu obat, bukan hayatus sauda itu habatus sauda. Sehingga akibatnya jelek, buruk. Maka ihwan barakallahu fikum, bagi kita para penuntut ilmu, jangan abaikan guru. Belajarlah kepada guru, karena mereka akan membimbing kita pada ilmu. Demikian kiranya sedikit yang kami sampaikan dan kami ingatkan kepada ikhwah. Barakallahu fikum, ini malam, sebentar adalah malam. Kita masuk kepada tahun baru 1 Hijriah. Kalau menurut kalender yang ada. Dan tidak ada tuntunan Rasulullah SAW kita untuk merayakannya. Perayaan apa? Perayaan tahun baru, Hijriah. Sehingga kita lek-lekan matawana. Kata orang Ambon bilang matawana ya. Melek semalaman. Tunggu jam pergantian tahun. Apalagi kalau sampai dirayakan seperti bunyi trompet. Bunyi apalagi. Ya. Ini adatnya orang-orang kafir. Kita tidak begitu. Ya fil barakallahu fikum, dan tidak ada tuntunan khusus yang ada nanti. Tanggal 10 ya, Muharram 10 suro istilahnya dalam bahasa Jawa kita suro. 10 suro, 10 Muharram yang dikatakan Asyura ini hari yang ke-10. Kita disunahkan puasa dan puasa di hari itu seperti kita dapatkan apa pahala setahun diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Luar biasa kebaikannya. Tapi tidak ada seperti di bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Zulhijjah jelas. Beliau katakan dalam hadis, ya, bahwa tidak ada amalan yang lebih sangat dicinta Allah Ta'ala daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Tapi bukan di 10 Muharram. Di 10 Muharram itu tanggal 10-nya saja kita berpuasa. Karena Rasulullah ingin untuk berpuasa sebelumnya, nah kita pun kalau upama bisa lakukan puasa, ya, Muharram itu tanggal 9, tanggal 10. 2 hari untuk kita berpuasa di bulan Asyura atau di bulan Muharram. Adapun hal lain yang ikhwah barakallahu fikum, tidak ada memperingati, mengkhususkannya. Kalau tidak ada anjuran, maka tidak ada amalan. Kalau Rasulullah memerintahkan kita melakukan sesuatu untuk kita amalkan di malam tahun baru Muharram atau di hari tahun baru Muharram, kita amalkan. Tapi sekali lagi, ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Sudah baku. Apa yang tidak disebutkan Nabi, tidak diajarkan, tidak diperintahkan, jangan. Itu bukan ibadah. Walaupun ini hari yang besar, hari di mana kaum muslimin, ya, menjadikan tahun Hijriah sebagai awal penanggalan, mengingat hijrahnya Nabi SAW. Tapi ingat, bukan kita memperingati dengan merayakan seperti, ya, adat orang-orang non-muslim. Bukan. Kita ibadah tapi nanti 10 Muharram. Kita puasa. Adapun tradisi-tradisi yang tidak ada ajaran dari Nabi, saya lagi kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Orang melakukan amalan tapi enggak ada perintah dari kami, itu amal tertolak. Kan sayang. Kita keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu habis, tersita. Ternyata amalan kita enggak diterima, rugi. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Mudah-mudahan ya Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita membenahi dan memperbaiki langkah-langkah kita dalam belajar ilmu. Saya sampaikan kepada antum para santri semua khususnya, bersyukurlah antum dari usia muda seperti ini kalian tekun dan terus dibimbing, ya, para asatidzah dalam belajar ilmu. Ya. Insyaallah kalau antum sabar dan tekun terus seperti ini, Allah akan terus mengangkat derajat kalian. Sehingga nantinya kalianlah yang akan memimpin umat ini. Artinya akan menjadi pemimpin bagi umat ini dalam kebaikan. Semoga demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.